Ini spesial request dari saudara-saudaraku. Oleh-oleh. Aku dikasih apa kalau tak nyanyikan? Apa ditunjuk? Apa sedikitnya aku apa? Oke, yuk. Langsung saja ini. Satu lagu buat Anda semuanya. Mudah-mudahan gak ada yang kehilangan malam hari ini ya. Buat Anda ya. Belakang tangannya bisa diangkat. tepuk tangannya buat Nyupalapa yang cinta damai. Terima kasih buat Randy Syuting.